Al-Fatihah dan Yasin dengan niat semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dengan niat semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita. Dengan niat semoga Allah menyembuhkan dan menyehatkan kedua orang tua kita. Dengan niat semoga Allah Ta'ala membahagiakan orang tua kita. Dengan niat semoga Allah memanjangkan usia orang tua kita dalam segala kebaikan. Dengan niat semoga Allah menjadikan keluarga kita dan seluruh keluarga umat Islam keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dengan niat semoga Allah menutup aib-aib kita semuanya. Dengan niat semoga Allah menjauhkan kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, dan muslimin dan muslimat dari segala keburukan dunia dan keburukan akhirah. Dengan niat semoga Allah mewujudkan hajat semua orang yang ikut membaca Yasin dan zikir ini. Dengan niat semoga Allah Ta'ala menyelamatkan jamaah haji seluruhnya, khususnya jamaah haji Indonesia, dijadikan hajinya haji yang mabrur, dijadikan pulang ke tanah air selamat, diampuni semua dosanya, diterima hajinya, diberikan surga untuknya. Dan dengan niat semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua bisa cinta kepada taat, cinta kepada ilmu. Dengan niat semoga Allah Ta'ala menjadikan bangsa kita bangsa yang dirahmati oleh Allah. Dengan niat semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dapat menggembirakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, menggembirakan ahli bait Rasulullah, menggembirakan sahabat Rasulullah, menggembirakan para aulia wassalihin, menggembirakan saudara-saudara kita yang berada di alam barzakh. Dengan niat semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang membawakan kesembuhan untuk diri kita yang sedang sakit zahiran wa batinan, dan semua saudara kita yang sedang sakit, khususnya Bapak Sutarmin wa Walid Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman al-Idrus. Dengan niat semoga Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita semua limpahan ilmu yang manfaat, rezeki yang barakah, kesehatan yang tamah daimah, dan kelak kita husnul khatimah setelah usia panjang dalam segala kebaikan dan kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kekayaan, diakhiri dengan husnul khatimah. Ala hadziniyah wa ala ma nawaitum wa ala ma nawaina wa ala ma nawa habibi Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi fi mithli hadhi da'awat wal munasabat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa Yasin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهاؤن عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وادرك لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون

أمسى تذكرني أوصيك تستورني أمساك تفكرني فكيف أمساك يا من لست تنسى kita pusatkan hati kita untuk Allah. Mari kita heningkan pikiran kita. Mari kita diamkan hati kita. Mari kita fokuskan diri ini sesaat untuk Allah. Mari kita bersama-sama dengan lisan kita yang penuh noda kemaksiatan ini, di masjid yang mulia ini, mari kita bersama-sama dengungkan la ilaha illallah. Mari kita bersama-sama mengharap dengan zikir kita ini Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya di sana. Karena itu mari kita bersama-sama mengucapkan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha Allah, Allah, Allah, Allah, Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك أشرق الكون فيها أشرقتك سلام سجحترا أنتم وهي رسول الله سلام سجحترا أنتم وهي نبي الله يا رسول الله قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهنا الله في جوار خير مدعا يا الله ربي المدد

Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa anta rabbuna haqqa Allahumma nas'aluka ya arhamar rahimin ya أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك يا الله الصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله tolong maafkan kami semua يا الله tolong ampuni kami semua. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, tolong bermurahlah kepada kami semua. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, tolong sayangi kami semua. Khususnya, tolong ampuni kedua orang tua kami. Tolong ampuni orang tua kami. Ya Rab, tolong ampuni orang tua kami. Tolong bahagiakan orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, Engkau memerintahkan kepada kami untuk menyayangi orang tua kami. Sedangkan Engkau yang Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, maka kami mohon kepadamu ya Allah, tolong sayangi orang tua kami. Tolong sayangi orang tua kami, rahmati orang tua kami, ampuni orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami. Sehatkan orang tua kami. Sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami. Lindungi orang tua kami. Panjangkan usia kedua orang tua kami. Jadikan orang tua kami sehat, bahagia, taat sepanjang masa ya Rabb. Ya Allah, tolong maafkan salah-salah kami kepada kedua orang tua kami. Tolong ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Kami mengaku di siang hari ini, diri kami ini berlumuran dengan dosa terutama kepada orang tua kami. Dosa kami begitu banyak. Ya Allah, entah telah berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan orang tua kami demi menghidupi kami ya Rabb. Tolong ampuni mereka ya Rabb. Dan ampuni kami. Kalimat kasar, perilaku tak sopan, perhatian yang kurang, mengutamakan pasangan hidup, mengutamakan anak, mengutamakan orang lain di atas orang tua kami, mungkin sering kami lakukan ya Rabb. Tolong ampuni kami semua ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Mengerti. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami semuanya ila yaumil qiyamah, anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikan seluruh anak keturunan kami manusia-manusia yang Engkau banggakan di alam sana. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami. Maafkan semua keburukan kami kepada anak-anak kami. Maafkan teriakan-teriakan kami kepada anak-anak kami. Maafkan kekerasan kami kepada anak-anak kami. Ya Rabbi, tolong lembutkan hati kami. Tolong lembutkan hati kami ya Rabb. Terkhusus saat kami bermuamalah dengan orang tua kami, pasangan hidup kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, dekatkan selalu anak keturunan kami kepada kami dan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisahkan anak keturunan kami dari kami dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikan yang terbaik dunia akhirat, sehat, tenteram, bahagia dan semua kebaikan teruntuk anak keturunan kami. Begitu pula teruntuk pasangan hidup kami ya Allah. Jadikan kami dan pasangan hidup kami pasangan hidup yang Engkau ridhoi. Jadikan rumah tangga kami dan rumah tangga saudara-saudara kami rumah tangga yang Engkau ridhoi. Ya Rabbi, maafkan semua kesalahan kami kepada pasangan hidup kami dan kesalahan pasangan hidup kami kepada kami ya Rabb. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, teruntuk semua orang yang berbuat baik kepada kami dengan apapun yang mereka miliki. Hamba mewakili teman-teman hamba menengadahkan tangan memohon kepadamu. Tolong ya Allah, beri mereka balasan yang terbaik dari kebaikanmu. Engkau Maha Baik, balaslah mereka semua dengan sebaik-baik balasan yang Engkau Maha Mampu melakukannya ya Rabb. Ya Allah, teruntuk semua orang yang memusuhi kami. Teruntuk semua orang yang membenci kami. Teruntuk semua orang yang memfitnah kami. Teruntuk semua orang yang menggunjing kami. Saudara-saudara kami, tolong ampuni mereka semua ya Allah. Tolong maafkan mereka semua, ya Allah. Mereka adalah saudara kami. Kami tidak ingin mereka berdosa karena kami, ya Rab. Kami ingin bersama-sama dengan seluruh muslimin muslimat masuk surga-Mu, ya Allah. Kami tidak ingin ada satu muslim masuk neraka karena kami, ya Allah. Tolong ampuni kami dan ampuni mereka semua, ya Allah. Jadikan kami dapat saling mencintai. Jadikan kami dapat saling menyayangi. Jadikan kami dapat saling mengasihi. Jadikan kami dapat saling membela, saling mendukung, berjuang di jalan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk semua yang menunaikan ibadah haji. Kami mohon kepada-Mu, selamatkan mereka dan terima ibadah haji mereka semua. Kembalikan mereka ke rumah masing-masing. Wassa'ayam mashkura, wa tijaratan lan tabura, wa dhunuban maghfura. Ya Allah, saudara-saudara hamba datang ke rumah-Mu ini karena prasangka baik mereka kepada hamba, sedangkan hamba jauh dari yang mereka sangka. Tolong jadikan hamba lebih baik dari prasangka mereka, ya Allah. Jadikan hamba tidak mengecewakan mereka dunia hingga akhirat. Sesungguhnya diri ini penuh dosa dan Engkau Maha mengetahui, ya Allah. Tolonglah hamba, ya Rabb, untuk menjadi manusia yang benar, manusia yang baik, manusia yang Engkau cintai, manusia yang Engkau banggakan, ya Allah. Begitu pula dengan semua saudara hamba. Mereka datang dari rumah masing-masing mengharapkan rahmat-Mu, mengharapkan ampunan-Mu, ya Allah. Mereka memiliki hajat. Mereka memiliki niatan. Mereka memiliki keyakinan kepada-Mu, ya Allah. Engkau Maha Bisa. Engkau Maha Kuat. Engkau Maha Mampu. Engkau Maha Bijaksana. Engkau Maha Lembut. Engkau Maha Hebat. Jika bukan Engkau, lantas siapa yang hamba banggakan, ya Allah? Siapa yang hamba banggakan jika bukan diri-Mu, ya Allah? Kepada siapa hamba harus membanggakan, ya Allah? Ya Allah, la haula wa la quwata illa bik. La haula wa la quwata illa bik. La malja' la wanja minka illa ilaik. Ya Rabb, tolonglah kami semua. Tolonglah kami semua, ya Allah. Bisyafa'ati habibik. Bisyafa'ati rahmatik. Alladhi anzaltahu lil'alamin rahmatan. Habibi Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabb, dengan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong ya Allah, maafkan kami semua. Tolong ampuni kami semua. Tolong, kami sadar kami kotor. Kami sadar kami penuh dosa. Kami sadar, ya Allah. Dan seringkali kami mengulangi perbuatan buruk itu di hadapan-Mu setiap saat. Tolong ya Rabb, rahmatak habibak, habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bishafaatih, bishafaatih ya Rabb, unzur ilayna jami'an nazrah rahmah, nazar rahmah ya Rabb. Ya Allah, tolonglah kami, ampunilah kami, maafkanlah kami, jadikan kami cinta taat, jadikan hobi kami taat, jadikan hobi keluarga kami taat, jadikan hobi keluarga kami taat, ya Allah. Tolong ya Rabb, muntahal amal, naqul khairul ibad. Cita-cita tertinggi kami ingin menjadi hamba yang baik, ya Allah. Tolong jadikan kami sekeluarga, ya Rabb. Keluarga yang cinta ta'at, yang hobinya ta'at. Tolong ya Allah, jadikan kami orang-orang yang gemar untuk sholat, orang-orang yang suka sholat. Maafkan sholat kami ya Allah, tolong maafkan sholat kami, jangan siksa kami karena buruknya sholat kami. Tolong ya Rab, sholat kami buruk, sholat kami buruk, Engkau Maha mengetahui kami jujur. Tolong jadikan kami orang-orang yang dapat sholat dengan baik dan benar ya Rab. Ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Ilahana, duhai Tuhan kami yang kami cintai, duhai Tuhan kami yang kami sayangi, duhai Tuhan kami yang kami banggakan. La ilaha illa anta, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau, tiada yang lain la syarika lak. Ya Rab, hanya Engkau, cuma dirimu. Terima kasih Engkau utus Rasul Muhammad SAW kepada kami semua. Terima kasih Engkau jadikan kami umat beliau SAW. Ya Allah, tolong dekatkan kami semua kepada beliau. Dekatkan beliau kepada kami. Begitu pula kepada para awliya wassalihin. Jadikan kami orang-orang yang dicintai para awliya wassalihin. Ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin. Khusus hamba memohon teruntuk sahabat hamba, teman hamba yang semalam berjuang untukmu ya Allah, yang jatuh di jalanan demi dirimu ya Allah, yang terbujur terbaring di rumah sakit untukmu ya Allah. Tolong sembuhkan ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah, afiat tamah. Begitu pula teruntuk semua yang sakit, terkhusus orang tua kami ya Rab. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha mengerti. Ya Arhamar Rahimin, tolong beri kami usia sepanjang-panjangnya, sesehat-sehatnya, sebahagia-bahagianya, setaat-taatnya, dan beri kami semua husnul khatimah. Beri kami semua husnul khatimah. Beri kami semua husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala manna wa habibi ali wa ila hadratin nabiy sallam. Al-Fatiha. Salatulazim anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bismillah. Ikhwani rahimakumullah, seluruh hadirin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah bersama-sama tawajjuh kepada Allah. Saya pengen majelis yang semisal ini diperbanyak di mana-mana. Semoga majelis ini bersih. Semoga kita digolongkan orang-orang yang bersih. Yuk kita buat sebanyak mungkin. Hilangkan semua kepentingan, semua nama, semua golongan, hilangkan. Mari kita hidupkan tariqah awliya wassalihin. Kita hidupkan jalannya para waliullah, yang mereka kemana-mana menggemakan hanya suara Allah, yang mereka inginkan hanya suara Allah yang diangkat di muka bumi ini, yang mereka inginkan hanyalah Allah yang muncul di alam semesta ini. Maka mereka tiadakan nama mereka, mereka tak hiraukan diri mereka, mereka rela susah, mereka rela mati demi Allah, terdengar di mana-mana. Hadirin, majelis ini Memang kecil jumlahnya. Sekitar 10 sampai 15 atau 20 ribu orang. Kita besar. Tapi saya yakin Bapak Ibu punya niatan-niatan yang besar. Saya yakin semua datang ke sini punya keyakinan yang besar kepada Zat yang Maha Besar. Dan Allah gak mungkin. Gak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang yakin kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah. Karena itu jaminan dari Allah. Siapa yang di hatinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, tidak mungkin abadi di neraka. Pasti dia masuk surga. Seburuk apapun orangnya. Karena itu gak usah takut menjalani hidup. Gak usah takut ngadepi apapun. Karena kita punya Allah. Karena kita yakin kepada Allah. Karena kita adalah hambanya Allah. Karena yang bisa menolong kita cuman Allah. Dan kita punya sebaik-baik wasilah, yaitu kekasih Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, nanya boleh. Ya, nangisnya cukup. Kalau nangis terus saya disoteng begini jelek. Ya. Sebelum, ini kan waktunya sampai setengah 12. Kurang lebih waktu duhur ya. Setelah itu kan untuk sholat Masjid Agung. Jadi tersisa setengah jam. Memang gak terasa waktunya ya. Sudah puas belum? Saya nanya, kalau 2 bulan lagi datang ke sini mau gak? Mau. Saya mau nanya, cuman datang sendiri atau pengen ngajak orang sebanyak mungkin? Saya nanya, apa masih perlu saya teriak-teriak silakan datang, apakah masih perlu? Gak perlu lagi kan? Saya nanya, coba lihat di sekeliling Masjid Agung ini, coba dilihat, apakah di sini terpampang bendera Masjid Ar-Raudhah? Adakah di sini bendera Masjid Ar-Raudhah? Adakah di sini terpampang nama Masjid Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah? Kenapa tidak saya lakukan itu? Karena saya mau ini masjid milik semua orang. Karena saya ingin mengajarkan pada diri saya dan semuanya, kenapa kita harus terpisah-pisah dengan nama? Kenapa kita membanggakan kullu hizbin bima ladaihim farihun? Setiap golongan membanggakan golongannya. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Mari kita angkat aswajanya. Mari kita hidupkan ajaran para walinya. Mari kita persatukan semua golongan dari ahlus sunnah wal jamaah. Setuju? Setuju? Jangan ada lagi yang mengatakan, saya muridnya fulan, gak cocok sama fulan. Ini palsu. Yang begini namanya bukan pecinta Nabi Muhammad SAW. Yang mencintai Rasulullah SAW, muridnya siapapun, gurunya siapapun, akan berjuang dengan orang-orang yang senada dan seirama, tanpa melihat siapapun yang ada di dalamnya. Siap seperti itu? Kalau begitu baru teman saya. Kalau begitu baru teman saya. Yang kedua pesan saya, nanti bentar lagi Gus Rahim akan bicara, walaupun kalimat-kalimatain. Setelah itu Habib Muhammad bin Husin. Ini beliau masih muda, memang saya ingin beliau itu bisa bareng sama saya. Karena dulu saya bareng sama kakeknya. Nah, sekarang saya ingin cucunya bareng sama saya. Habib Muhammad Husin akan menyampaikan kalimat sepatah dua patah kalimat. Kemudian curhatnya belum bisa banyak-banyak. Nanti mungkin satu di kanan, satu di kiri, satu di depan. Biar barokah setengah 12 selesai. Nah, nanti ada ucapan terima kasih. Nah, sebelumnya saya minta Ibu Syahah wal Afiyah untuk bersiap-siap. Saya ingin beliau menyampaikan sambutan mewakili semua teman-teman saya. Pesan dan kesan beliau mewakili semua teman-teman saya dan mewakili semua ibu-ibu. Demikian saya serahkan waktunya kepada Gus Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Al-Qa'im bihuquqillah ma taqat illa farajallah. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang kami muliakan segenap para habaib, wabil khusus guru kita semuanya Al-Ustaz Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus dan juga Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Anallahu yutil umruhuma fi sihha wal afiyah fi ta'atillah fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada semuanya ada guru, termasuk juga guru kami. Siapapun yang bernasab kepada guru, itu semuanya adalah hakikatnya guru. Walaupun anak, cucu, cicit, semuanya itu adalah guru kita semuanya. Semoga dengan kumpul kita yang tadi, masyaallah, majlis ini majlis yang menggetarkan, menghancurkan hati kita, pikiran kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagaimana Allah mengatakan firman qudsi, "Anna 'indal mutiqulubuhum min ajli." Saya selalu bersama orang yang menghancurkan hatinya karena mengingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diajak untuk berzikir mengingat kepada Allah, sehingga hati kita hancur luluh, pikiran kita hancur luluh, tidak ada yang kita ingat, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat yang seperti inilah tempat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidak ada suatu kaum atau tempat atau majlis yang di dalamnya selalu didengungkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di situ dikerumuni para malaikat. Malaikat yang hadir di tempat ini saya yakin lebih banyak jumlahnya daripada kita yang hadir. Para malaikat tidak ada lain memohonkan ampun kepada Allah kepada kita semuanya. Sehingga dikatakan, "Kumu maghfuran lakum qad badalallahu sayiatikum hasanat." Sungguh kalian semuanya, berdirilah kalian semuanya, wahai para hadirin dan hadirat, maka kalian telah wa ta'ala. Bukan hanya itu, Allah bukan hanya mengampun dosa kalian, tapi Allah akan menggantikan segala kejelekan keburukan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, ini besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ghasyiyat umur rahmah, majlis yang seperti ini diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di tempat ini dipandang oleh Allah bi ainir rahmah. Al mangdur bi ainir rahmah wa man nazarallahu ilaihim bir rahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan penuh pandangan rahmatnya, maka dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Semoga kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa baik dunia maupun siksa akhirat. Yang ketiga yang akan kita dapati di majlis ini, wa nazalat 'alaihimus sakinah, turunnya ketenangan, ketentraman. Saya yakin semuanya yang hadir di majlis ini yang tadinya berangkat di dalam kegelisahan, nanti saya yakin pulang di dalam ketenangan dan kesenangan dan kegembiraan berkah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, yang akan kita dapat di majlis ini, maka Allah akan menyebut kita semuanya. Kalau sudah Allah menyebut kita, satu persatu kita semuanya akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Kalau Allah sudah membanggakan kita, kita tidak perlu dibanggakan oleh orang lain. Kita tidak perlu memilih kepujian kepada manusia. Kita sudah tidak perlu butuh apa-apa. Sudah Allah memuji, membanggakan, menyebut kita semuanya. Semoga Allah membanggakan kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Satu persatu akan disebut dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan kepada para hadirin dan hadirat. Karena kami hanya sam'an wa ta'atan kepada guru kami Al-Ustaz Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Semoga senantiasa perjuangan beliau diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dakwah beliau selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mohon kepada Allah di majlis yang mulia ini berkah wasilah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana guru kami Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Selalu kami mendengarkan ketika beliau menyampaikan, selalu terwasilah untuk memohon kepada Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isfa' fi hajatina 'indallah. Ya Rasulullah, isfa' fi hajatina 'indallah. Ya Rasulullah, isfa' fi hajatina 'indallah wa hajatil hadirin wal hadirat wan nazilin wan nazirat min hawaij ad-dunya wal akhirah. Hajat ad-dunya bil maisara wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Allahumma syafi'un fina bijahi 'indak. Allahumma syafi'un fina bijahi 'indak. اللهم اشفع فينا بجاه عندك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عفوا منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Yang saya hormati guru saya, panutan saya Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus, serta para romo kiai wabil khusus yang jauh-jauh datang dari Malang, Kiai Haji Abdul Rahim. Alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah kumpul di tempat ini. Jenengan tahu surga enggak? Belum tahu? Pernah dengar? Cerita tentang surga pernah dengar? Surga yang katanya keindahannya itu luar biasa, yang katanya di sana itu rumah itu dari permata. Di surga itu lantainya itu transparan, bawahnya kolam ikan. Di surga itu kalau orang kepengen makan tanpa masak, makanannya langsung datang. Bahkan di dalam hadis diceritakan kalau orang jalan-jalan di surga lihat kambing, kemudian dia batin kepengen sate, kambingnya datang langsung berupa sate. Surga yang demikian indahnya itu, saya yakin jenengan semua calon penghuni surga. Tidak mungkin kita semuanya dikumpulkan di taman surga yang ada di dunia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk masuk surga. Kita lihat berapa banyak di siang hari ini yang dibiarkan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibiarkan dia menikmati lalainya, yang dibiarkan dia berbuat maksiat, yang dibiarkan dia menikmati nyanyian dan jogetan, tapi kita semuanya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat ini satu tujuan, Allah menginginkan kita masuk ke dalam surganya. Nikmat ini harus dijaga. Kita tadi waktu mahalul qiyam, hati terasa nikmat gak? Banyak yang nangis kan? Alhamdulillah, berarti jenengan masih punya hati. Kata Sayyidina Ali, kalau orang sudah datang majlis zikir, kemudian dia gak bisa merasakan nikmatnya zikir, berarti suruh banyak-banyak doa sama Allah, ya Allah berikanlah kepadaku hati. Kenapa orang semacam itu gak punya hati? Kita semuanya yang tadi menikmati, yang tadi menangis, yang tadi ikut merintih, yang menangis di dalam hatinya, kita semuanya orang-orang yang memiliki hati. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Jaga nikmat ini dengan istiqomah. Jadikan diri kita istiqomah menghadiri semua majlis khair, khususnya di tempat ini insyaallah 2 bulan sekali. Siap hadir ya? Siap berbagi kenikmatan dengan yang lain gak? Per orang bawa 50 orang siap? Gak berani gue ternyata. Be. Tadi sempat disinggung sama Habib Novel kan, setelah ini ada acara curhat umat ya. Sebelumnya saya mau curhat. Dan ini juga sebagai bentuk takzim saya kepada guru saya Habib Novel. Saya tahun 2008 pergi nyantri ke Pasuruan, kemudian balik ke Solo untuk tinggal duduk di kota Solo tahun 2012. Saya sempat kepengen melanjutkan pergi lagi untuk cari ilmu lagi, dilarang sama beliau, tidak boleh, sudah cukup katanya. Saya datang ke sini kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya bingung mau ngapa di Solo. Saya bingung ilmu yang saya pelajari itu mau saya ajarkan di mana. Saya tidak tahu di dalam kehidupan ini apa yang harus saya lakukan. Setelah beberapa bulan saya cuma istilahnya mundar-mandir nggak jelas. Kemudian ini terus terang semua harus ditangkapkan semuanya, bebas. Waktu bulan Maulid kita acara bareng di Jakarta. Baru setelah itu banyak ngobrol, kemudian saya semakin ada ikatan dengan Majlis Ar-Raudhah. Alhamdulillah, sebelumnya saya akui, saya ini orangnya dulu takut mati. Kumpul sama beliau, sekarang insya Allah berani mati. Saya dulu pernah waktu rambut agak panjang sedikit, ada ubannya di sini, disuruh motong sama istri saya. Saya bilang gak usah, biar inget kalau cepat mati. Saya dulu orangnya paling takut kalau diomongin sama orang. Jadi kalau berbuat sesuatu dirasain itu saya takut. Setelah kumpul sama Bud Novel saya tidak takut lagi. Mau orang ngomongin saya sampai kalau perlu putus lidahnya terserah. Yang penting yang saya lakukan sesuai dengan ridha Allah dan ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu saya punya harapan kepada makhluk lebih besar daripada harapan saya kepada Allah. Setelah kumpul dan duduk bareng bersama beliau, sekarang harapan saya paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kepada makhluk itu yang nomor sekian. Jadi ini curhat saya setelah semakin dekat. Kalau dekatnya sudah dari dulu. Saya dulu waktu SMP kalau olahraganya harus pergi berenang jauh, yang nganter saya beliau. Berarti saya SMP waktu itu tahun 2001, kurang lebih 11 tahun yang lalu. 11-12 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi saya mensyukuri di curhat ini, saya mensyukuri kedekatan saya dengan beliau. Insya Allah saya dan jenengan semuanya dapat barokahnya Habib Novel. Kita semua dijadikan orang yang punya mental seperti beliau, punya hati seperti beliau. Dan insya Allah kita di bawah bendera beliau akan dijemput oleh Rasulullah SAW nanti ada di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kabar gembiranya di sini yang sedikit perlu saya sampaikan, Habib Novel pimpinan Majlis Ar-Raudhah. Gus Rahim, pimpinan Majlis Riyadul Jannah. Raudhah itu artinya taman surga. Riyadul Jannah juga artinya taman surga. Ini tanda kalau sekarang tempat kita ini sekarang bukan di dunia, tapi kita ini sekarang di surga. Insya Allah kalau sudah ngincipi surga yang ada di dunia, mudah-mudahan bakal sampai ke surga yang ada di akhirat. Amin. Allahumma hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Untung saya enggak geblak nih. Lihat waktunya, maka curhat umat dipending. Sebentar, dipending untuk 2 bulan lagi. 2 bulan lagi fokus judulnya cuma curhat umat. Setuju? Tadi sudah diwakili dari anak muda. Sekarang kita wakilkan dari Ibu Sehat wal Afiyah. Saya mau dimarahi boleh, mau dibungoki juga boleh, mau diapa-apakan pokoknya disentik juga boleh, untuk mewakili jenengan-jenengan. Ya, karena nanti lagi kan sholat duhur harus dipakai untuk sholat. Silakan Bu Sehat wal Afiyah. Cuma dengan Bu, biar ibu-ibu bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati segenap para habaib, segenap para kiai, segenap ibu nyai dan tamu undangan. Perkenankan saya mewakili teman-teman panitia dan relawan Ar-Raudhah. Acara di siang hari ini bisa terlaksana atas karya dan kerja keras dari anak-anak relawan dan panitia Ar-Raudhah. Maka di tempat yang istimewa ini, di hari yang istimewa ini, kepada orang-orang yang istimewa, kami mewakili mereka. Yang pertama, mohon doa restunya bahwa mereka sekarang sedang berlatih untuk berdagang atau untuk mempersiapkan masa depan mereka yang dipimpin oleh beliau Habib Nufal bin Muhammad Ali. Terus anak-anak panitia, anak-anak Raudhah sekarang ini sedang berkarya dalam rangka untuk mengisi dan mempersiapkan masa depannya, yaitu dengan menggeluti dunia perdagangan atau dunia dagang. Di antaranya mohon doa restunya ibu-ibu semua, para kiai semua, anak-anak akan berjualan atau berkarya membordir, kemudian berjualan segala hal yang bisa dijual. Semuanya itu dalam rangka untuk mencetak kader-kader yang mandiri, untuk mencetak kader-kader yang militan, yang digembleng di Ar-Raudhah. Yang kedua, bapak dan ibu yang kami hormati, anak-anak tersebut bukan dari anak-anaknya orang kaya. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak yang berlatar belakang susah. Mereka menyisakan waktu, pikiran, tenaga untuk diantaranya menggelar acara sesukses ini. Mereka adalah orang-orang yang semua tenaganya dicurahkan untuk Allah. Maka saya mewakili mereka atas nama orang yang dituakan di sana. Mohon doa restunya. Ridho, doa, pangestu dari bapak ibu semua. Semoga mereka semua lahir batin nanti pulang ke keluarganya masing-masing diridhoi oleh Allah dan menjadi kader-kader yang bisa membawa panji-panji bendera Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga dan yang terakhir, kami panitia sudah semaksimal mungkin untuk membuat bapak dan ibu semua nyaman dan santai di tempat ini. Namun apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, misalnya panas, misalnya tidak ada layar di luar, dan sebagainya, sekali lagi dengan rasa rendah hati yang paling dalam, kami seluruh panitia, seluruh relawan, seluruh anak-anak Ar-Raudhah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, tak lupa juga kami mohon terima kasih atas bimbingan guru kami Habib Nufal bin Muhammad Alaidrus. Atas bimbingannya, atas semangatnya dan atas dukungannya anak-anak Ar-Raudah, relawan-relawan Ar-Raudah menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan persatuan dan kerukunan mereka. Subhanallah. Maka dari itu ibu-ibu dan bapak-bapak, doa restunya dan doa restunya kami tunggu. Semoga karya kami, kerja keras kami dinilai dan diberi pahala oleh Allah, yaitu dalam rangka membantu dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syekh Al-Afiyah. Jangan pulang dulu, ini bagian yang paling penting. Menyambut datangnya bulan Muharram, hari menyusul, tempat menyusul, jam menyusul, kegiatan enggak. Kegiatan adalah pameran terbesar insyaallah pertama buku-buku Aswaja Senusantara di Solo. Setiap kita masuk pameran buku yang ada buku-buku yang model begitu-begitu. Betul? Tapi buku-buku yang model begini-begini hampir enggak ada. Apakah bukunya enggak ada? Ada. Teman-teman dari berbagai pesantren itu tulisannya bagus. Bagus. Dari berbagai penerbit, bagus-bagus. Cuman belum pernah dikumpulkan. Saya mau gerilya 3 minggu, mau keliling Indonesia. Sekarang kan keliling Indonesia enggak harus pakai mobil, cukup pakai internet. Ya, saya mau keliling Indonesia, saya mau cari semua buku-buku Aswaja, saya mau beli, saya enggak mau konsinasi, saya mau beli, entah nanti laku enggak laku, tidak beli, kata Gus Dur gitu aja kok. Nanti akan saya umumkan pameran buku Aswaja pertama kali yang terbesar insyaallah di Indonesia di kota Solo. Saya yakin kalau Solo sudah bangkit, pasti seluruh Indonesia akan bangkit. Terima kasih pada Banser. Sebentar lagi menurut hitungan Hijriah, tidak lama NU akan masuk usia yang ke-100. Tidak lama hitungan Hijriah akan masuk usia yang ke-100. Semoga kita bisa menjadikan kebangkitannya Nahdlatul Ulama di usia yang ke-100. Semoga semua hal-hal yang tidak menyenangkan itu bisa berubah menjadi menyenangkan. Paham toh maksud saya? Ora usah dicetok nggih. Jelas? Nah, itu yang pengumuman yang itu. Demikian, terima kasih. Insyaallah barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.